Semua beban yang ada di hatimu, lalui hari ini, berpegang dalam mimpi. Cukupkan semua angan yang ada di hatimu, lalui hari ini, dan berjanji kawan, kita kan terus sampai mati. Semua beban yang ada di hatimu, lalui hari ini, terpejam dalam mimpi. Ciptakan semua angan yang ada di hatimu, lalui hari ini, dan berjanji kawan, kita akan terus sampai mati.